تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. Kemudian kata beliau, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu berkata, "Idza aqbala al-lailu wa adbara an-nahar wa ghabat asy-syams faqad aftarta." Apabila malam telah datang dan siang telah pergi dan matahari telah terbenam, maka engkau telah berbuka. Engkau telah berbuka. Jadi beri tanda di sini ya, berbuka itu kapan? Satu, malam sudah datang. Datang dari arah mana ya? Malam datang dari arah mana? Timur atau barat? Dari arah timur. Terus siang telah pergi. Pergi dari arah mana? Bersama dengan terbenamnya matahari di barat. Iya. Terus yang paling detailnya, matahari, lingkaran matahari sudah terbenam. Nah itu baru kamu telah berbuka. Nah kalau sudah ada tiga kriteria ini, itu segerakan buka puasa. Itu mana? Menyegerakan buka puasa. Jadi hadis Nabi itu tidak mungkin ada dari bagian hadis Nabi tidak jelas secara mutlak. Mungkin tidak jelas di satu sudut, tapi di riwayat lain itu memperjelas. Pasti terang. Nah, itu cara memahami hadis-hadis. Itu pemahaman agama namanya. Cara memahami agama. Jelas ya, jangan hidup seperti kaum liberal itu. Diambil sesuatu sesuai dengan hawa nafsunya saja. Sesuai dengan hawa nafsunya. Apa yang mencocoki keinginannya. Tapi kalau orang baca hadis Nabi itu jelas. Kumpulkan saja semua riwayat di pembahasan, akan tampak nanti bagaimana hukumnya. Nah, ini gaya penulis ini. Dia kumpulkan semua riwayat terkait dengan berbuka puasa, kelihatan fikihnya. Kelihatan fikihnya. Jelas ya?